Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada muqaddimah as-salah, muqaddimah dalam pembahasan salat. Telah kita bahas bahwa barakallahu fikum as-salah merupakan kewajiban yang sangat besar dan sangat penting, dan bahkan sebagian ulama berpendapat kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat, sehingga andai kata dia meninggal tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan juga tidak bisa mewariskan hartanya kepada keluarga-keluarganya yang muslim. Barakallahu fikum. Dan juga ketika dia hidup, barakallahu fikum, tidak bisa menjadi wali untuk putrinya, tidak bisa menikahkan putrinya, barakallahu fikum. Namun di sana banyak dari para ulama juga yang berpendapat bahwa sholat tidak kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Hanya saja dia meninggalkan sholat karena malas. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik, barakallahu fikum, dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah menisbatkan pendapat ini kepada salah seorang kibarus sahabah, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, barakallahu fikum. Lalu bagaimana tanggapan mereka tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara, rawahu Muslim. Bagaimana perkataan mereka dengan hadis ini, pendapat mereka, yaitu hadis bahwasanya perbedaan antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang musyrikun, adalah as-shalah. As-shalah. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka mereka mengatakan tentang hadis ini bahwa yang dimaksud di sini, kufur yang dimaksud di sini adalah kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran akidah, bahwa kufur itu dibagi menjadi dua. Kufur i'tiqadi yang menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman, dan yang kedua adalah kufur amali, barakallahu fikum, termasuk di antara dosa yang paling besar yang mana pelakunya tidak sampai keluar dari keislaman. Barakallahu fikum. Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Abdullah ibn Abbas menamakan kufur ini dengan kufrun duna kufrin, kufur tapi tidak sama dengan kufur sebelumnya, masih di bawah. Duna itu artinya di bawah, barakallahu fikum, di bawah kufur yang pertama tadi, yaitu di bawah kufur al-i'tiqadi. Barakallahu fikum. Namun walaupun mereka Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah, walaupun mereka tidak menganggap bahwa kafirnya tidak menganggap kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, dan disengaja dia meninggalkan sholat tersebut selama dia masih meyakini sholat itu wajib. Mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tersebut dihukum dengan dipenggal kepalanya, dibunuh. Barakallahu fikum. Sebagai had, sebagai hukuman bagi dia, sebagai hukuman had bagi dia, sebagaimana hukum had yang berlaku bagi seorang yang penzina yang dia pernah menikah, az-zani al-muhsan, dengan dirajam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana tanggapan mereka dengan ayat fa in tabu wa qamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din? Apabila mereka bertaubat, wa qamus salah, menunaikan zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara-saudara kalian di dalam agama ini. Maksudnya mereka adalah saudara kalian seiman dan seislam, yaitu orang-orang musyrikun. Makna ayat ini, apabila mereka bertaubat dari kesyirikan mereka dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, barulah mereka itu dikatakan sebagai saudara-saudara kalian di dalam agama. Barakallahu fikum. Jadi mereka yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat berdalilkan dengan ayat ini. Jadi sebatas taubat dari kesyirikan, barakallahu fikum, tidak menjadikan mereka itu saudara-saudara kita di dalam agama, sehingga dia harus menunaikan sholat. Maka barulah dia dikatakan sebagai fa ikhwanukum fiddin, saudara-saudara kalian di dalam agama. Barakallahu fikum. Bagaimana Al-Imam Al-Albani rahimahullah menjawab pendalilan mereka dengan ayat ini? Al-Imam Al-Albani rahimahullah menukilkan perkataan salah seorang alim yang bernama Ibnu Atiyah. Tabu, kata Ibnu Atiyah, kalimat tabu di dalam ayat, tabu, mereka bertaubat, apabila mereka bertaubat, maksudnya adalah mereka rujuk, mereka kembali dan meninggalkan kesyirikan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga taubat mereka itu melambangkan keimanan. Taubat mereka dari kesyirikan tersebut menunjukkan keimanan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat wa aqamus shalah wa atauz zakah, kemudian dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maksudnya di sini adalah bahwasannya iqamatus shalah, menegakkan salat dan menunaikan zakat itu dipersyaratkan sebelumnya dia harus bertaubat dari kesyirikan. Maksudnya dia harus beriman dulu, barulah bisa diterima, barakallahu fikum, salat mereka dan zakat mereka. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat taubat sebelum salat dan zakat, menunjukkan bahwa, barakallahu fikum, salat yang mereka lakukan dan zakat dipersyaratkan padanya dia harus bertaubat dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini makna yang disebutkan oleh Ibnu Atiyah. Barakallahu fikum. Jadi bukan seperti pendapat yang pertama tadi, bahwa iman dipersyaratkan padanya menunaikan sholat dan menunaikan zakat, sebagaimana pendapat yang pertama tadi, yang mana mereka mengatakan kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas dan secara mutlak. Barakallahu fikum, baik karena malas ataupun dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Namun Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang mana beliau menukilkan dari Ibnu Atiyah, bahwa makna ayat tersebut justru bahwa ibadah sholat dan zakat dipersyaratkan padanya at-taubah dari kesyirikan. Maksudnya adalah ibadah sholat dan zakat itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali setelah mereka beriman. Kecuali setelah mereka beriman dan meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan keimanan mereka. Kemudian juga Ibnu Athiyah, kemudian juga mereka mengatakan, ulama dari golongan pendapat yang kedua ini, barakallahu fikum, membantah pendalilan pendapat yang pertama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara mutlak, baik karena malas atau karena dia meyakini sholat itu tidak wajib, barakallahu fikum, bahwa di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala, kita ulangi kembali ayatnya, fa in tabu wa qamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat dan menunaikan zakat, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala kata mereka di dalam ayat ini, di dalam surat At-Taubah ini, menggandengkan sholat dengan az-zakah. Kalau seandainya dia mengatakan bahwa kafirnya orang yang meninggalkan sholat berdasarkan ayat ini, otomatis dia juga harus meyakini kafirnya orang yang meninggalkan zakat. Kafirnya orang yang meninggalkan zakat. Nah, barakallahu fikum. Ternyata setelah kita telusuri, baik itu Al-Imam Ibnu Utsaimin dan juga para ulama yang lainnya yang mengatakan kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu tidak menganggap dan tidak meyakini bahwa kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Adapun barakallahu fikum al-khalifatul Rashid Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat bukan karena kafirnya mereka, akan tetapi karena barakallahu fikum sebagai had, sebagai hukuman bagi mereka, barakallahu fikum. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan tentang asar dari Syakik bin Salamah, tentang asar dari salah seorang tabi'in, nam barakallahu fikum, bahwa tabi'i tadi mengatakan, saya tidak melihat suatu amalan, para sahabat tidak melihat suatu amalan yang mana pelakunya meninggalkan amalan tersebut menjadi kafir kecuali hanya sholat. Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Utsaimin mengatakan bahwa pernyataan ini hampir semisal dan hampir mirip semacam ijma, kesepakatan dari para sahabat bahwa kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara mutlak, baik itu karena malas ataupun karena dia meyakini sholat tersebut tidak wajib. Bagaimana perkataan Al-Imam Al-Albani rahimahullah tentang azhar ini dari tabi'in ini yang menisbahkan kepada para sahabat? Kata beliau, wa anna ma warada anis sahabah laisa nassan ala annahum yuriduna bil kufri una al kufru alladhi yukhallidu sahibahu finnar. Bahwasannya apa yang datang dari para sahabat, yang mana secara zahir mereka mengatakan kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat, maksud mereka itu bukanlah dalil, bahwa itu bukanlah nas, bahwa mereka memaksudkan kufur di ya, orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut kufur yang mengekalkan pelakunya di dalam an-nar, yakni kufur al-i'tiqadi. Mereka menganggap tidak demikian. Kaifa dzalika, bagaimana demikian? Al-Imam Al-Albani rahimahullah menjazamkan, menegaskan, menetapkan bahwa apa yang dimaksud oleh para sahabat kafirnya, orang-orang yang meninggalkan sholat, maksud kufur pada perkataan mereka itu adalah al-kufur amali, bukan kufur i'tiqadi, yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam an-nar. Kaifa dzalika? Bagaimana demikian, kata Imam Al-Albani rahimahullah. Kenapa Imam Al-Albani bisa mengucapkan perkataan demikian? Hudzaifah ibn al-Yaman min kibaris sahabah, kata beliau. Hudzaifah ibn al-Yaman termasuk di antara kibarus sahabah. Yaruddu ala Silah bin Zufar. Beliau membantah kepada Silah bin Zufar. Lamma qala Silah, ketika Silah mengatakan, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yarawna ma salah. Tidak akan mungkin bermanfaat la ilaha illallah yang mereka ucapkan, yang mana mereka tidak menunaikan sholat. Bagaimana mungkin la ilaha illallah itu bermanfaat bagi mereka, syahadat mereka itu bermanfaat? Bagaimana mungkin syahadat la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu bermanfaat sementara mereka tidak menyaksikan sholat? Maksudnya mereka tidak melaksanakan sholat. Maka berkata Hudzaifah bin al-Yaman, ya Silah, tunjihim minan nar salatan. Wahai Silah, selamat. Kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari an-nar salatan. Tiga kali beliau mengucapkan kalimat ini. Tunjihim minan nar, ya Silah, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Sungguh kalimat la ilaha illallah tersebut akan menyelamatkan mereka dari an-nar. Dan juga barakallahu fikum, para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena dia tidak meyakini wajibnya sholat tersebut, mereka berdalilkan dengan hadis asy-syafa'ah. Barakallahu fikum, hadis yang masyhur yang diriwayatkan di dalam kutubus sihah dan kutubus sinan yang disahihkan oleh para ulama, barakallahu fikum, tentang proses syafa'ah yang terjadi setelah hari kiamat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafa'at kepada orang-orang lam ya'mal lillahi qad, mereka belum pernah beramal sama sekali kepada untuk Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Hanya saja mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga tentang hadis bitaqah yang mungkin sering kita dengar, hadis tentang bitokoh, catatan amalan seseorang yang jumlahnya 100 lembar. Barakallahu fikum. Yang mana panjang dari satu lembar catatan tersebut sangat panjang sekali. 99-nya barakallahu fikum tidak ada kebaikan satupun. Kemudian yang satunya adalah tertulis di situ la ilaha illallah. Hanya karena satu lembaran catatan yang di situ tertulis la ilaha illallah barakallahu fikum, yang mana dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari an-nar dan memasukkan dia ke dalam al-jannah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Perbedaan pendapat dalam permasalahan ini sangat kuat sekali, baik pendapat yang pertama ataupun yang kedua. Barakallahu fikum. Yang jelas, naam, para ulama, naam, mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat dihukum bunuh, hukum had dengan dibunuh kalau seandainya tegak. Barakallahu fikum, daulatul Islam yang menegakkan syariat Islam. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah dia itu dibunuh karena dia kafir, karena dia sebagai orang yang murtad, atau sebagai hukuman, hanya sebatas hukuman. Barakallahu fikum. Namun mereka sepakat juga tentang kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat karena dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Karena perkara sholat, tentang kewajiban sholat ini adalah perkara minad darurati fid din, suatu perkara yang mana dia tidak boleh bodoh di dalam agama ini, perkara yang dia jelas, yang mana apabila perkara ini tidak dia yakini, maka dia telah keluar dari keislaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, al-babu tsani, al-adzan wal iqamah wa fihi masail. Wa fihi masail. Bab yang kedua yaitu tentang azan dan iqamah, dan padanya terdapat beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama. Ta'riful adzan wal iqamah wa hukmuhuma. Definisi azan dan iqamah dan hukum dari keduanya. Apa hukumnya? Apakah wajib atau mustahab atau sunnah muakkadah? Dua hal ini, al-adhan wal-iqamah, dua perkara yang sangat terkait dan terikat, sehingga pembahasannya selalu berbareng dan disebutkan dalam satu pembahasan. Yang pertama, definisi dari adhan dan iqamah, ta'riful adhan wal-iqamah. Definisi dari adhan dan iqamah. Al-adhanu lughatan al-i'lam. Al-adhan secara bahasa artinya adalah al-i'lam, yaitu pemberitahuan, pengumuman, pemberitahuan. Qala ta'ala wa adhanun minallahi wa rasulih. Sebagaimana na'am firman Allah, wa adhanun minallahi wa rasulih. Dan pemberitaan, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Kalimat azan di dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30, maksudnya di sini adalah i'lam. Jangan diartikan azan dari Allah dan Rasulnya. La. Naam al-i'lam, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Ai-i'lam. Yani makna azan di sini adalah al-i'lam, pemberitahuan. Wa syar'an, dan definisi secara syar'i. Naam. Al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsus. Pemberitahuan dengan masuknya waktu salat dengan zikir atau bacaan khusus. Pemberitahuan dengan masuknya waktu salat dengan zikir yang khusus atau dengan bacaan yang khusus. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menambahkan, at-ta'abbudu lillah bil-i'lam bidukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsus. Ditambahi di awalnya dengan at-ta'abbudu lillah. Nah, barakallahu fikum. Harus setiap ibadah harus pada definisinya disertai dengan at-ta'abbudu lillah, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena dipersyaratkan di dalam semua jenis ibadah untuk ikhlas di dalam mengamalkan ibadah tersebut. Sehingga di dalam setiap definisi ibadah, beliau menambahkan padanya at-ta'abbudu lillah di awalnya. At-ta'abbudu lillahi bil-i'lami bidukhuli waqtis shalah bidzikrin makhsus. Bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberitakan, memberitahukan tentang masuknya waktu salat dengan zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang khusus. Bacaan-bacaan yang maklum dan masyhur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari pelajaran-pelajaran yang baik pada kitab fikih ini atau kitabul akidah, sering kita menyebutkan definisi secara bahasa dan secara syar'i, tinjauan secara bahasa makna suatu ibadah dan tinjauan secara syar'i. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya definisi-definisi syar'i biasanya dia itu lebih, barakallahu fikum, lebih khusus maknanya daripada definisi tinjauan bahasa. Nah, contohnya azan. Contohnya azan, secara bahasa artinya pemberitahuan umum. Pemberitahuan apa saja? Pemberitahuan, pengumuman apa saja itu disebut dengan azan. Tapi secara syar'i, barakallahu fikum, azan maknanya lebih khusus. Maknanya lebih khusus dan lebih menjurus, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan zikir-zikir yang khusus, dengan bacaan-bacaan yang khusus. Nah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa definisi secara syar'i itu biasanya lebih khusus dan lebih nam menjurus daripada definisi secara bahasa. Ini mayoritasnya demikian. Namun kadang definisi secara syar'i lebih umum dibandingkan definisi secara barakallahu fikum lugawi, secara bahasa. Contoh al-iman. Al-iman secara bahasa artinya apa? At-tasdik, membenarkan, mempercayai. Nah, secara bahasa. Tapi secara syar'i iman itu luas. Barakallahu fikum. Iman tasdikun ikrarun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil jawarihi wal alkan. Secara syar'i bisa lebih luas maknanya. Karena iman secara syar'i bukan hanya sebatas amalan hati saja, barakallahu fikum, tapi bisa juga dengan amalan lisan, amalan seluruh anggota tubuh yang lainnya, barakallahu fikum. Hukmuhuma wal iqamatu lughatan masdaru aqama wa haqiqatuhu iqamatul qa'id. Iqamah secara bahasa adalah kata masdar. Kata masdar dari aqama. Aqama yukimu iqamatan. Kalau kita belajar sorof, nam ada kalimat masdar. Nam, lafad masdar. Yang biasa kalau di dalam tasrif nomor 3. Nam fa katabayak zahabayad zahabu zihaban. Zihaban ini masdar. Nam. Kalau aqama fi'il madhi yukimu fi'il mudhari iqamatan, ini masdarnya. Naam. Wa haqiqatuhu, apa maknanya secara bahasa? Wa haqiqatuhu iqamatul qa'id, membangunkan orang yang duduk. Naam, membangunkan sesuatu yang barakallahu fikum yang duduk, yang berada di bawah, ditegakkan, dibangunkan. Ini makna al-iqamah secara bahasa. Adapun secara syar'i, al-i'lam bil-qiyam ilas-salah bi-zikrin makhsus warada bihi-syari', yaitu pemberitahuan tentang ditegakkannya salat, untuk menegakkan salat, pemberitahuan untuk menegakkan salat dengan zikir yang khusus yang disebutkan di dalam syariat, yang tersebut di dalam syariat, barakallahu fikum. Dan seperti tadi perlu ditambahi dengan enam kalimat at-ta'abbudulillah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberitahukan tentang ditegakkannya salat dengan zikir-zikir yang khusus yang disebutkan di dalam syariat. Hukmuhuma, bagaimana hukumnya? Hukum azan dan iqamah. Al-adhanu wal-iqamah masyru'ani fi haqqir rijali lis-salawatil khams. Al-adhan dan iqamah itu disyariatkan, barakallahu fikum, pada laki-laki disyariatkan hanya pada laki-laki. Disyariatkan pada laki-laki untuk sholat 5 waktu tanpa selain dari 5 sholat waktu tersebut. Jadi azan dan iqamah hanya disyariatkan untuk sholat 5 waktu saja. Masuk padanya sholat Jumu'ah. Masuk padanya sholat Jumu'ah. Sehingga barang siapa yang ingin sholat witir, sholat duha, maka tidak perlu untuk menunaikan, menegakkan azan dan iqamah. Dan juga seperti sholat al-khusuf, tidak perlu azan dan iqamah. Sholat al-janazah juga tidak perlu azan dan iqamah. Bahkan sholat id juga tidak perlu azan dan iqamah. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Dan juga para sahabat, baik dari kalangan Khulafaur Rasyidun dan para sahabat yang lainnya, tidak pernah mencontohkan azan selain dari sholat 5 waktu. Dan masuk padanya sholat al-jumu'ah. Nah, wahuma, adapun dalil tentang wajibnya azan, barakallahu fikum, yaitu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menegakkan azan. Nah, kum ya Bilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kum ya Bilal, berdirilah wahai Bilal. Nadi bin Nas, panggillah, serukanlah azan. Sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, dan juga ketika datang para sahabat naam kepada beliau, rombongan para sahabat yang ingin belajar, yang mana dia datang dari negeri jauh, barakallahu fikum, dari Taif, Nabi SAW mengatakan kepada rombongan tersebut, idza hadaratis shalah fal yu'adzin lakum ahadukum, apabila datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian, barakallahu fikum, menegakkan azan, menunaikan azan, mengumandangkan azan. Wahuma min furudil kifayat idza qama bihima man yakfi saqatal ismu anil baqin li'annahuma min sya'airil islam adh-dhahirah fala yajuzu ta'tiluha. Jadi azan merupakan ibadah yang wajib dikarenakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya baik ketika safar ataupun ketika mukim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan azan baik ketika safar ataupun ketika mukim. Sehingga apabila telah masuk waktu azan, maka wajib untuk dikumandangkan suara azan. Namun wajib pada al-azan wal iqamah di sini adalah termasuk di antara furudul kifayah, termasuk hukumnya fardu kifayah. Apabila barakallahu fikum telah menunaikan azan dan iqamah orang yang mencukupi, yang layak dan pantas untuk menunaikan azan, maka telah jatuh kewajiban dari yang lainnya, dan yang lainnya tidak berdosa karena meninggalkan azan tersebut. Karena di dalam perkara ibadah yang hukumnya fardu kifayah, yang dituntut di sini adalah terjadinya ibadah tersebut. Terjadinya ibadah tersebut. Beda dengan fardu ain, pelakunya yang dituntut, semuanya dituntut untuk melakukan ibadah tersebut. Maka di dalam fardu kifayah, apabila sudah terjadi ibadah tersebut, maka itu sudah cukup dan tidak harus bagi yang lainnya untuk melaksanakan ibadah yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Nah, adapun dalil yang menunjukkan bahwa azan ini adalah hukumnya fardu kifayah, barakallahu fikum, yaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Malik ibnul Huwairith, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Perkataan beliau kepada salah seorang sahabat yang bernama Malik ibnu Huwairith. Beliau mengatakan apabila masuk waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian menunaikan azan. Di sini Nabi SAW memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk menunaikan azan. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan bahwasannya hadits ini ikhwan fillah menunjukkan kepada kita bahwa cukup bagi kita dengan azannya satu orang. Satu daerah. Barakallahu fikum. Cukup padanya dengan azan satu orang. Nah, dan tidak diwajibkan azan bagi setiap orang yang hendak menunaikan sholat. Cukup apabila dia sudah mendengar azan, apabila di daerah tersebut sudah dikumandangkan azan, maka tidak wajib bagi dia untuk mengumandangkan azan. Dikarenakan li'annahuma min sya'airil Islam adh-dhahirah. Dikarenakan keduanya al-adzan dan iqamah termasuk di antara syiar-syiar Islam yang jelas. Fala yajuzu ta'tiluha. Maka tidak boleh untuk ditinggalkan azan dan iqamah tersebut. Dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya azan, barakallahu fikum, bahwa azan tersebut dan iqamah termasuk di antara syiar-syiar Islam yang besar, yang tampak, sehingga tidak boleh untuk ditinggalkan. Sehingga para ulama menyebutkan di antara tanda-tanda atau alamah negeri Islam, negeri Muslim adalah dengan ditegakkan dan dikumandangkannya azan. Dengan ditegakkan dan dikumandangkannya azan, menunjukkan bahwasannya negeri tersebut negeri Muslimun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika beliau melakukan penyerangan-penyerangan terhadap daerah-daerah al-musyrikun, daerah-daerah orang kufar, beliau menunggu waktu sholat. Beliau menunggu waktu sholat sebelum menyerang dan melakukan penyerangan. Kenapa beliau menunggu waktu sholat? Beliau melihat apakah negeri tersebut mengumandangkan azan atau tidak. Apabila daerah tersebut terdengar darinya suara azan, menunjukkan bahwasannya daerah tersebut adalah daerah Islam. Beliau tidak jadi menyerang daerah tersebut. Namun kalau seandainya tidak terdengar suara azan, maka beliau melakukan penyerangan di daerah tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa dengan adanya suara azan dikumandangkan di sebuah negeri, menunjukkan bahwasannya negeri tersebut adalah negeri, termasuk di antara tanda-tanda dari negeri kaum muslimin. Lalu bagaimana hukum azan terhadap wanita? Hukum azan terhadap wanita. Barakallahu fikum. Yang jelas azan itu tidak diwajibkan bagi wanita. Azan itu tidak diwajibkan bagi wanita. Baik. Walaupun mereka itu naam terkumpul, terpisah dari kaum pria, seperti di pesantren-pesantren wanita, barakallahu fikum, TNTN, naam. Walaupun mereka terkumpul di situ dan terpisah dari kaum pria, tetap tidak diwajibkan bagi mereka. Naam. Di antara ulama mengatakan bahwa hukum azan bagi mereka itu mubah. Ada yang mengatakan sunnah mustahab. Barakallahu fikum. Selama naam mereka tidak mengangkat suara mereka. Barakallahu fikum. Selama mereka tidak mengangkat suara mereka. Karena apabila suara mereka sampai terdengar, maka ini akan menimbulkan fitnah. Bahkan di antara mereka sampai mengatakan haram, tidak boleh. Kalau seandainya barakallahu fikum mereka mengangkat suara mereka. Dan juga kenapa para ulama mengatakan bahwa mereka itu tidak diwajibkan untuk mengumandangkan azan untuk setiap waktu sholat, dan juga mereka mengatakan, sebagian mereka juga mengatakan bahwa dimakruhkannya azan bagi kaum wanita pada setiap keadaan, kata mereka, li'annahunna lasna min ahlil i'lam, karena mereka bukan orang-orang diwajibkan untuk mendatangi masjid. Nah, sehingga barakallahu fikum tidak diwajibkan bagi mereka untuk mengumandangkan azan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.